Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu ba'du. Qala al-Syeikh Imam al-Kabir Abu al-Husayn Muslim bin Hajjaj al-Qushayri an-Naysaburi fi sahihihi fi kitab al-Iman Babu rab'il amanati wal-imani min ba'dil qulubi wa ardil fitani ala al-qulubi. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووقيع تحويل قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. قال حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر القلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة ثم حدثنا عن رفع الأمانة قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل فيظل أثرها مثل الوقت ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء ثم أخذ حصى فدحرجه على رجله فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا حتى يقال للرجل ما أجلده ما أزرفه ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت لئن كان مسلما لا يردن علي دينه ولئن كان نصرانيا أو يهوديا لا يردن علي ساعيه وأما اليوم فما كنت لأبايع منكم إلا فلانا وفلانا. وحدثنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا. قال الإمام مسلم رحمه الله كتاب الإيمان berkata الإمام مسلم رحمه الله كتاب الإيمان kemudian babnya ya terus Imam Nawawi rahimahullah babu raf'il amanati wal iman, bab akan diangkatnya amanah dan akan diangkat pula iman min ba'dil qulub dari sebagian hati-hati manusia wa'ardil fitani 'alal qulub, bab bagaimana fitnah datang kepada hati. Fitnah maksudnya adalah ujian. Ya Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengannya. Dan dalam bahasa Arab fitnah itu bermakna banyak, di antaranya adalah ujian. Kata Allah, "Nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Kami menguji kalian dengan kebaikan dan dengan keburukan. Ujian kebaikan itu fitnah. Ujian harta itu fitnah, ujian kemiskinan juga fitnah. Ya, ujian sehat fitnah, ujian sakit juga fitnah. Allah jadikan hidup ini adalah ujian, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah menguji kalian dengan kehidupan ini, manakah di antara kalian yang paling baik amalannya. Ini makna fitnah, bisa bermakna ujian, bisa bermakna musibah yang datang menimpa manusia dalam agamanya maupun dalam dunia. Ya, berupa azab yang Allah timpakan kepada satu kaum. Kata Allah, wattaqu fitnatan la tusibannal ladina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian dengan fitnah, maksudnya azab, yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim di antara kalian semata. Ketika kemungkaran banyak diperbuat, lebih banyak lagi kemungkaran, dan banyak manusia diam, tak mengingkari kemungkaran, datanglah fitnah dengan pengertian azab. Fitnah bisa bermakna kesyirikan. Di mana Allah Jalla wa'ala mengatakan, al-fitnatu asyaddu minal qatli. Kesyirikan kaum musyrikin itu lebih dahsyat dibandingkan kaum muslimin memerangi mereka di tanah haram atau di bulan haram. Ya, ini makna fitnah. Yang dimaksudkan dengan amanah di sini adalah apa yang Allah turunkan berupa kewajiban yang wajib kita laksanakan. Salat subuh ini amanah. Tak semua orang menunaikan amanah yang Allah turunkan berupa kewajiban. Jangan meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan. Ya, segala macam kewajiban Allah turunkan itu amanah. Bila mana kita lakukan, kita dianggap amanah. Bila mana kita tidak lakukan, dianggap kita berkhianat. Ya, semua kewajiban-kewajiban Allah yang Allah turunkan itu amanah. Demikian juga hudud, batasan-batasan Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib kita tidak langgar itu amanah. Ya, Allah telah haddada hududan fala tantahikuhu, Allah telah membuat batasan-batasan. Ya, jangan ditabrak, jangan dilanggar. Apa-apa yang dilarang Allah itu amanah yang kita harus jaga. Manakala kita melanggar larangan tersebut, berarti kita dianggap khianat. Maka intinya segala macam kewajiban berupa mengerjakan apa-apa yang Allah fardukan, meninggalkan apa yang wajib kita tinggalkan, ini amanah. Kemudian makna amanah juga adalah, ya, melakukan segala sesuatu kewajiban-kewajiban terhadap makhluk yang wajib kita tunaikan. Terhadap istri, terhadap anak, terhadap kerabat dekat, terhadap tetangga, ini amanah yang wajib kita jalankan. Ya, memberikan hak setiap manusia. Manakala hak mereka kita abaikan, berarti kita dianggap khianat. Menyia-nyiakan hak anak, hak istri, hak keluarga, hak tetangga. Ya. Kemudian juga hak penguasa, mengabaikan hak penguasa. Ini semuanya segala macam bentuk perkara-perkara kewajiban Allah wajibkan kepada kita dalam interaksi antara manusia. Semuanya harus dilakukan dan itulah amanah. Manakala disia-siakan, itulah dianggap khianat. Dalam bab jual beli, kita punya kewajiban, ya. Dalam bab berjual beli ini kita punya hak, ya. Bila mana dalam bab jual beli ini kita berkhianat, tidak sepenuhnya memberikan kewajiban kita dalam berjual beli dengan menjual atau membeli barang-barang yang sesuai dengan kesepakatan dan tidak menyembunyikan aib dan celah dan semacamnya, kita dianggap amanah. Tapi bila kita menyembunyikan celah, menyembunyikan aib, berdusta dan semacam, kita dianggap khianat. Ya, berkata Imam Muslim rahimahullah, Abu Bakar bin Abi Syaibah memberitakan kepada kami, dan dia berkata, Abu Muawiyah dan Waqi' memberitakan kepada kami. Ha atau tahwil, berkata Imam Muslim, Abu Quraib juga memberitakan kepada kami. Dia berkata, Abu Muawiyah memberitakan kepada kami dari A'mash, dari Zaid bin Wahab, dari Hudzaifah. Hudzaifah adalah sahabat Nabi yang mulia. Dia terkenal dengan, ya, orang yang menjaga amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kepadanya lah Rasulullah memberitahukan siapa-siapa orang munafik yang ada di kota Madinah. Ya, hanya kepada Hudzaifah, Hudzaifah bin Yaman. Gelarnya adalah sahibu sirri Rasulillah. Gelarnya adalah sahabat Nabi yang memegang rahasia Nabi. Manakala Rasulullah telah wafat di zaman Umar, kalau andai kata ada orang yang Umar ragukan ini munafik atau tidak, dia melihat Hudzaifah. Jika Hudzaifah menyalatkannya, maka Umar pun menyalatkannya. Jika Hudzaifah meninggalkannya, Umar pun meninggalkannya. Ya, bahkan Umar pernah berkata kepada Hudzaifah, "Ya Hudzaifah, ya, aku mohon kepadamu tolong dijawab, apakah namaku ada dalam rombongan orang-orang munafik yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadamu?" Kata Hudzaifah, "Ya, namamu tak masuk dalam rombongan orang-orang yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku tak berani mensucikan engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala." Hudzaifah. Dan dia adalah spesialis dalam menghafalkan hadis-hadis akhir zaman, hadis fitnah, hadis-hadis keburukan. Kata Hudzaifah, "Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yas'alunahu 'anil khair." Sahabat-sahabat Nabi banyak bertanya kepada Nabi tentang kebaikan. "Wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata an yudrikani." Tapi aku sebaliknya bertanya kepada Nabi tentang keburukan-keburukan. Aku khawatir jangan sampai keburukan itu, ya, aku terjatuh padanya. Inilah Hudzaifah ibnul Yaman. Dia sahabat dan ayahnya pun sahabat radhiyallahu anhuma. Berkata Hudzaifah, "Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsaini." Nabi telah menceritakan kepada kita dua hadis. "Qad ra'aitu ahadahuma wa ana antadhirul akhar." Aku sudah melihat bukti yang dikatakan Nabi itu. Ada dua perkara yang disampaikan Nabi, kulihat yang satu dan aku sedang menunggu yang lain. Sahabat yakin dengan janji Rasulullah. Sahabat yakin dengan informasi dari Rasulullah. Apa yang dikatakan Nabi itu pasti hak, karena dia merupakan wahyu. Maka mereka meyakini. Kata Hudzaifah, Rasulullah memberitakan kepada kami dua hal, ya, dua berita. Yang satu sudah kulihat, yang lain sedang kutunggu. "Haddatsana annal amanata nazalat fi jadri qulubir rijal." Ya, Rasulullah memberitahukan kepada kami bahwasanya amanah itu telah turun. Allah Subhanahu telah turunkan di dalam jadri qulubir rijal, di dalam hati-hati para laki-laki. Ya, jazrun dalam bahasa Arab semacam akar-akar pohon yang menghujam ke tanah. Jadi Allah telah turunkan amanah seperti itu, yakni ya seperti akar-akar yang kuat menghujam ke tanah menjaga pohon agar tak tumbang. Begitulah perumpamaan amanah Allah turunkan ke dalam hati-hati manusia, sampai ke akar-akar hati mereka. Allah turunkan amanah. Ya, amanah itu maksudnya adalah syariat, kewajiban yang tadi saya telah sebutkan. Ya, baik kepada Allah maupun kewajiban kepada makhluk yang harus ditunaikan. Ya, amanah inilah Allah muat dalam Quran, dalam firman-Nya, "Inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibal." Kami telah tawarkan amanah ini untuk menjalankan kewajiban-kewajiban Allah, ya, kepada samawat, kepada langit, kepada bumi, kepada gunung. Allah tawarkan, mampukah mereka memikulnya? Fa'abayna an yahmilnaha. Mereka enggan membawa amanah ini. Wa asfaqna minha. Mereka khawatir tak mampu amanah. Fahamalah hal insan, maka manusialah yang dianggap mampu untuk mengemban amanah ini. Tapi tak seluruh manusia, tak semua manusia. Semakin dekat kiamat, semakin sedikit amanah. Inilah yang kita akan dengarkan daripada keterangan Nabi SAW. "Thumma nazal al-Quran." Kemudian turunlah Quran. "Fa'alimu minal Qur'an wa'alimu minas sunnah." Bertambahlah ilmu mereka dari Qur'an. Mereka mengetahui berbagai macam ilmu dari Qur'an. Mereka pun mengetahui pula berbagai macam ilmu daripada sunnah. Setiap kali datang Quran, datang sunnah, semakin bertambah kuatlah hati mereka, iman mereka kepada Allah. Semakin kuatlah mereka menjaga amanah. Ya, betapa kuatnya hubungan antara Quran sunnah dengan amanah. Orang yang tak peduli dengan Quran sunnah, tak peduli dengan amanah. Ya, ini menunjukkan betapa pentingnya ilmu Quran dan sunnah untuk kita pelajari. Dengan itulah kita akan senantiasa berupaya untuk menjalankan amanah yang Allah telah turunkan ini. Kata Nabi, turunlah amanah ke dalam akar-akar hati orang-orang beriman. Kemudian turunlah Quran, kemudian turunlah sunnah. Mereka pun mempelajari keduanya. Bertambahlah iman mereka kepada Allah. Bertambah kuatlah mereka memegang amanah. Ya. Maka kajian-kajian semacam ini yang terus kita istiqomah mendatanginya, tujuannya supaya kita tetap menjaga apa? Amanah. Ya, tiap hari kita diingatkan, oh mana? Dalam bab muamalah jual beli amanah. Ya, kewajiban-kewajiban terhadap anakmu, istrimu, tetanggamu, amanah kau harus tunaikan. Ya, betapa pentingnya ilmu Quran sunnah ini untuk menjaga seorang mukmin tetap menjaga amanahnya. Ya. Ini dilihat oleh Dhifah bagaimana para sahabat. Ya, subhanallah. Sahabat Nabi tak ada seorang pun yang berdusta. Semuanya mereka tak ada satu pun yang berdusta. Karena itulah semua mereka diterima dalam hadis. Ya. Fa'alimu min al-Qur'ani wa'alimu min as-sunnah. Mereka pun tahu daripada Quran, tahu daripada sunnah. Mereka punya ilmu. Tsumma haddatsana 'an raf'il amanah. Kemudian Nabi pernah memberitakan kepada kami bagaimana amanah itu akan diangkat. Ini yang belum dilihat oleh Hudzaifah. Adapun yang pertama, bagaimana para sahabat menjaga amanah, bagaimana mereka tak menyia-nyiakan apa yang Allah turunkan, mereka jaga agama ini, syariat ini, sepenuhnya mereka lakukan, dilihat oleh Hudzaifah. Dia mengalami masa keemasan Islam. Itu masa Rasulullah SAW. Ya, kata Nabi, ya khairu an-nasi qarni, sebaik-baik manusia itu hidup di zamanku. Thumma alladhina yalulahum. Kemudian yang datang setelah mereka. Thumma alladhina yalulahum. Kemudian datang orang-orang datang setelah mereka. Nabi menyebutkan tiga generasi. Zamanku itu zaman sahabat. Zaman setelah mereka itu zaman tabi'in. Zaman setelah mereka, zaman tabi'ut tabi'in. Inilah sebaik-baik manusia. Pada masa inilah amanah begitu kuat dipegang oleh mereka. Ya. Kemudian datanglah zaman-zaman penuh dengan pengkhianatan. Kata Nabi, inna satakunu sanawatun khadda'atun. Sungguh akan datang tahun-tahun yang penuh dengan tipuan. Ya, yusaddaqu fihal kadhib. Pada tahun-tahun itu, setiap orang yang pendusta dianggap dialah orang paling jujur. Ya. Wa yukadzabu as-sadiq. Orang yang jujur didustakan. Wa yukhawanu al-amin. Orang yang amanah dituduh berkhianat. Wa yu'tamanul kha'in. Orang yang berkhianat diberikan kepadanya amanah. Ya. Wa yantiqu fiha ruwaybidah. Di zaman itu yang ngomong adalah ruwaybidah. Ya, bertanya sahabat, siapa itu Rasulullah Ruwaibidah? Ar-rajul tafih yatakallamu fi amil 'amma. Ruwaibidah adalah orang-orang bodoh, orang-orang leceh, tapi dia diberikan kesempatan berbicara untuk urusan-urusan besar, diangkat menjadi orang-orang yang berbicara tentang urusan besar. Itulah yang dikatakan Nabi, idza usdal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, tunggu kiamat sudah dekat. Dan kebanyakan urusan kaum muslimin yang diserahkan bukan kepada ahlinya. Apa kata Hudzaifah? Thumma haddatsana 'an raf'il amanah. Kemudian Nabi memberitakan kepada kami tentang amanah, bagaimana amanah dicabut. Ya namur rajulun naumata. Seorang laki-laki dia tidur, fataqbidul amanatu min qalbihi, maka dicabutlah amanah dari hatinya. Ya, Fayadhallu atharuha mithlal waqti, tapi masih bersisa. Tadi katakan Allah turunkan amanah ke dalam hati-hati, ke dalam akar hati-hati kaum mukminin. Ini sudah mulai dicabut, tapi masih ada sisanya. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayadhallu atharuha mithlal waqti. Bersisa ya dari amanah tersebut bagaikan al-waqtu. Al-waqtu adalah kulit yang berbeda ya warnanya dengan kulit biasa karena dipakai bekerja kapalan. Itulah al-waqtu. Ya, orang yang misalnya banyak memegang benda-benda yang keras nanti akan muncul di sininya kapalan. Itu disebut al-waqtu. Warnanya menyelisih warna asal. Begitulah kira-kira diperumpamakan amanah dicabut tapi masih ada sisanya. Ya, berupa warna gelap. Amanah itu cahaya. Ketika amanah dicabut, cahaya pun hilang tapi masih bersih sedikit mithlal waqti. Masih bersih sedikit warna gelap yang menyelisih warna aslinya. Berarti belum langsung habis, masih ada. Ya, thumma yanamun naumata. Kemudian laki-laki itu tidur kembali. Ya, fatuqbadul amanatu min qalbihi. Ditarik lagi, dicabut lagi amanah dari dalam hatinya. Tadi masih ada sedikit, ini dicabut lagi. Fayadhallu atharuha mithlal majli. Tapi masih ada sisanya, perumpamaan sisa yang masih utuh setelah dicabut amanah yang kedua ini bagaikan perumpamaan al-majl. Al-majlu adalah seseorang yang misalnya dia terkena panas, air panas kah api, maka muncullah di tangannya atau di kulitnya itu gembung. Ya, yang dia nampak seolah-olah ada sesuatu dalamnya gembung, padahal tak ada, dalamnya hanyalah air semata. Ya, antum pernah mungkin bayangkan bagaimana orang kena knalpot. Gimana? Gembung kan, kakinya gembung, betisnya gembung. Ya, atau kita kena la qadarullah kena air panas atau api. Ya, tampak seolah-olah ada gunung tinggi. Ya. Yang berada di kulit kita. Itulah namanya al-majlu. Tampak bagaikan gunung tapi isinya kosong, isinya hanyalah air. Perumpamaan seolah-olah orang tersebut masih baik tapi sebenarnya tak ada lagi isinya. Amanahnya sudah tercabut. Ya. Bagaikan perumpamaan al-majlu tadi. Kajamrin dahrajtahu ala rijlika. Bagaikan ya, bara yang engkau gulingkan di atas kakimu. Mereka memasak dahulu kala pakai kayu-kayu. Kayu api, kadang-kadang potongan kayu itu menjadi bara. Bara api itu kadang-kadang mengenai kaki. Bagaikan perumpamaan bara api, dahrajtahu ala rijlik, yang engkau gulingkan di atas kakimu. Ya, fanafita. Maka bara ini membuat kulitmu membengkak. Fatarahu muntabira. Engkau lihat dia tinggi kulitnya, disebabkan karena api tersebut. Seolah-olah bagaikan bisul, bagaikan gunung kecil yang ada di kulitmu. Walaysa fihi syai'un, padahal tak ada apa-apanya. Hanya air belaka dalamnya, tak ada sesuatu. Ya, itu adalah merupakan bahasa perumpamaan. Nampak orang tersebut seolah-olah dialah yang paling amanah, padahal dia tak ada sedikit pun lagi amanah dalam hatinya. Ya. Kata Rasulullah SAW, walaysa fihi syai'un, tidak ada pada kulit tersebut apapun juga. Thumma akhadha hasan fadahrajahu ala rijlihi. Rasulullah kemudian mengambil batu kecil, Rasulullah SAW meletakkan di atas kakinya, dan Rasulullah gelincirkan ya batu kecil tersebut untuk benar-benar mendekatkan kepada sahabat pemahaman. Rasulullah membuat contoh. Fayusbihun nasu yatabayyun. Maka di pagi hari ketika amanah itu dicabut, orang-orang pun sebagaimana biasa mereka pun berjual beli, mereka bertransaksi. La yakadu ahadun yu'addil amanah, hampir-hampir tak ada seorang pun yang dapat benar-benar menjalankan amanah dalam berjual beli. Semuanya mau nipu. Kalau bisa nipu, mengapa tidak? Ya, berat. Berat mencari orang amanah itu berat. Subhanallah. Ya. Sekarang kita telah merasakan beratnya amanah dipikul oleh manusia. Beratnya mencari orang amanah. Masih ada? Ya. Tapi sudah menjadi langka. Setiap orang diberikan beban, tak amanah. Ya, diberikan beban, mengurus sekolah, tak amanah. Mengurus yayasan, tak amanah. Mengurus masjid, tak amanah. Mengurus umat, tak amanah. Mengurus kantor, tak amanah. Berat. Mengurus jual beli, tak amanah. Tampaknya seolah-olah dia yang paling amanah. Orang berbondong-bondong bertransaksi dengannya. Subhanallah. Padahal penipu, pendusta. Tengoklah berbagai macam bentuk penipuan-penipuan dalam media-media internet sekarang. Ya. Berapa banyak orang bermilil-milil, orang tertipu. Subhanallah. Dan kebanyakan orang tertipu adalah orang yang ingin cepat kaya tapi tidak melalui proses. Diimingi dengan berbagai macam janji-janji investasi ikut tenggelam. Mereka menyebutnya investasi bodong dan semacamnya, intinya adalah tipuan. Fayusbihun nas yatabayyaun, orang masih berjual beli. La yakadu ahadun yu'addil amanah, tapi hampir-hampir tak ada lagi seorang pun yang dapat menunaikan amanah dalam berjual beli. Ya, ambil barang tak bayar, subhanallah. Sulit. Ya, janji bayar utang tak dibayar juga. Kemudian menghilang, ya, kontak pun hilang, subhanallah. Atau barang ini juga ternyata aib, celah. Ya, disembunyikan celahnya, aibnya. Hatta yuqala inna fi bani fulanin rajulan aminan. Karena sudah menjadi langkanya amanah di kala itu, jika ada seseorang yang dianggap amanah, dia menjadi populer, masyhur. Orang berkata, di sana masih ada seorang laki-laki si fulan, itu orangnya amanah. Hatta yuqala lirrajuli ma ajladahu ma adrafahu ma aqalahu. Sehingga berbagai macam pujian bertubi-tubi terhadap laki-laki tersebut. Orang-orang mengatakan, ma ajladahu, alangkah kuatnya dia memegang amanah. Ma adrafahu, alangkah cerdasnya dia. Ma aqalahu, alangkah berakalnya dia. Pujian-pujian manusia. Wa ma fi qalbihi mithqalu habbatin min khardal min iman. Padahal tak ada lagi dalam hatinya seberat biji sawi pun daripada keimanan. Seberat biji bayi, mana lebih besar, bayam atau sawi? Sawi lebih besar ya. Tak ada matinya walaupun sebesar biji bayam daripada keimanan. Sementara orang mengatakan, alangkah amanahnya kawan, alangkah amanahnya kawan. Ya. Ini akan datang masanya, dan sudah datang masa itu pada kita. Pada masa itu belum datang. Apa kata dia? Ini dia mengatakan, zaman dia masih bersih. Walaqad ata alayya zamanun, sungguh telah datang kepadaku satu zaman. Uma ubali bayatu, aku tak peduli dalam berjual beli kepada siapapun juga aku tak peduli, karena semua akan amanah. Lain kana musliman la yuraddannahu alayya dinuhu, kalau dia adalah orang Islam, aku bertransaksi dengannya, agamanya akan menjaga, tidak berkhianat. Andai kata ada hakku yang terambil, dia akan pulangkan kepadaku. Ya. Karena agamanya melarang dia untuk mengambil hakku. Jika ada hakku padanya, dia akan pulangkan. Kenapa? Masih ada agamanya. Ya. Jika ada yang tak sembuh dalam jual beli tersebut, dia akan datang kepadaku, akan mengembalikan hakku. Itu pada masa Hudzaifah. Jika orang muslim, aman. Agamanya akan menjaga dia untuk amanah, mengembalikan hakku. Wala in kana nasraniyan aw yahudiyan la yuraddannahu alayya sa'ihi. Kalau ternyata aku bertransaksi dengan Nasrani, bertransaksi dengan Yahudi, maka walinya, maka penguasanya, penguasa orang beriman, ya, akan mengembalikan hak-hakku kepadaku. Jika aku dikhianati oleh orang Nasrani, orang Yahudi, maka penguasa-penguasa kaum muslimin dapat mengembalikan hakku kepadaku. Aku melapor kepada penguasa, dia akan ambil hakku. Ya. Ini kata Uzaifah. Kata Uzaifah, kalaupun dia bukan muslim, agamanya Nasara, agamanya Yahudi, dia berkhianat, akan datang. Aku bisa menuntut hakku kepada penguasa. Wa ammal yawma, adapun sekarang, dan dia mengeluhkan pada akhir-akhir kehidupannya, wa ammal yawma, adapun sekarang, fama kuntu liubayya minkum illa fulanan fulanan, saat ini aku tak berani lagi bertransaksi jual beli kecuali kepada si fulan dan si fulan saja. Masih ada, tapi sudah mulai menipis orang-orang yang memegang amanah. Sehingga kata Khalifah, sekarang aku sudah pilih-pilih berjual beli, ya, karena sulitnya mencari orang amanah. Allah musta'an. Itu di zaman dia, di akhir kehidupannya. Bagaimana kalau Uzaifah hidup di zaman kita? Allah musta'an. La hawla wa la quwata illa billah. Wa haddatsana Ibnu Numairin qala haddatsana Abi wa Waqi' tahwil wa haddatsana Ishaq bin Ibrahim qala haddatsana Isa Ibnu Yunus jami'an an al-A'mash bi hadzal isnad mithlahu. Imam Muslim menyebutkan jalur lainnya. Demikianlah kawan-kawan sekalian, tentang amanah bagaimana dicabut. Kita berharap semoga kita tetap menjadi orang-orang yang amanah, menjaga apa yang Allah turunkan kepada kita berupa beban-beban syariat, kewajiban-kewajiban, amanah kepada Allah, amanah kepada manusia sampai akhir hayat kita. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdi wa rasuli Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillah bil alamin. Mohon maaf lewat daripada waktunya 5 menit.